caca ngilyang no sepi iki hang serukangan no ngelus hang suci pulak pialik rosa sun temui sing ono sing ono hang pas nong ati wengi sun jaluk diang mario srengenge rikon diang jumbulo sun wis bosan nyawangi petang ngangan tekan erino wengi son jaluk yang mario srengenge rikon yang jumbulo son wis bosan nyawangi petang ngangan tekan iringo tekan ni